Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada hadis yang 21. Sebab bab taubat. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau akan memberikan sebuah hadis yang cukup panjang, yaitu kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Kisah taubatnya sahabat yang mulia, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Syekh An-Nawawi rahimahullahu taala, qala wa an Abdullah ibn Ka'b bin Malik wa kana qaida Ka'b radhiyallahu anhu in banihi hina amiya. Dari sahabah Abdullah bin Ka'b bin Malik, Abdullah putra dari sahabah Ka'b bin Malik, wa kana qaida Ka'b radhiyallahu anhu. Dan Abdullah ini adalah di antara anak dari Ka'b bin Malik yang selalu mendampingi ayahnya, membimbing ayahnya ketika ayahnya ini Ka'b sudah buta matanya, ketika beliau radhiyallahu anhu sudah buta. Abdullah bercerita, qala sami'tu Ka'ab bin Malik, aku mendengar ayahku Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bercerita tentang dirinya. Yuhadditsu bi haditsihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku pernah mendengar Ka'ab bin Malik bercerita tentang dirinya tatkala beliau tidak ikut peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk. Ketika beliau tidak ikut serta dalam perang Tabuk, ini perang Tabuk yang ini adalah akhir atau perang yang akhir peperangan yang mana Rasulullah SAW ikut serta dalam peperangan tersebut, yaitu perang Tabuk, yaitu Ghazwah Tabuk. Ghazwah Tabuk merupakan akhir peperangan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, yaitu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Qala ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Au qala Ka'ab, berkata Ka'ab bin Malik, Ka'ab bercerita, ayahku cerita, lam atakhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk, ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Aku tidak pernah absen dalam satu peperangan pun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam perang Tabuk, juga dalam peperangan Badr. Jadi Ka'ab bin Malik beliau selalu ikut serta dalam peperangan, dalam seluruh peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam dua peperangan, perang Tabuk dan perang Badr. Adapun pada perang Badr, maka Rasulullah SAW tidak mencela, tidak memberikan sanksi kepada orang yang tidak ikut berperang tanpa ada udzur. Rasul tidak mencela orang-orang yang tidak ikut peperangan Badr. Dikarenakan pada perang Badr, innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna aira Quraisy hatta jama'a Allah taala bainahum wa bain aduwwihim ala ghairi mi'ad. Dikarenakan pada perang Badr, kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW tidak menginginkan peperangan. Rasulullah SAW beliau hanya menginginkan untuk menghadang kafilah, Quraisy. Tujuan Badar itu bukan untuk berperang, tapi kaum Quraisy mengetahui bahwa Rasul akan menghadang beliau, akan menghadang mereka, maka terjadilah pertempuran tersebut tanpa ada persiapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan atau pertemukan antara Nabi dan kaum muslimin dengan musuh-musuhnya tanpa ada perjanjian perang terlebih dahulu. Oleh karena itu orang yang tidak ikut Badar, tidak ikut perang Badar, tidak ada dosa bagi dia. Dikarenakan orang yang tidak ikut dikarenakan perang Badar ini bukanlah perangan yang dimaksud untuk adanya untuk perang di sini. Tetapi terjadilah perangan tersebut tanpa ada perjanjian sebelumnya. Kemudian Ka'ab bercerita, "Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul Aqabah." Hina tawafakna ala al-Islam wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badrin wa in kanat Badrun adza azkaru bin nas minha. Dan sungguh aku telah menyaksikan peristiwa Bai'at Aqabah, malam Aqabah. Aku telah menyaksikan peristiwa Bai'at malam Aqabah, yang mana pada Bai'at malam Aqabah tersebut kita semua berjanji untuk bersikukuh dalam Islam, menolong agama Islam bersama Rasulullah SAW. Kemudian katakan, dan aku tidak suka jika aku tidak ikut Bai'at Aqabah di malam hari itu. Kemudian, dan aku tidak suka, kata beliau, dan aku tidak suka jika aku tidak ikut serta dalam peristiwa Bai'at Aqabah tersebut, walaupun aku ikut perang Badar. Jadi beliau lebih memilih, beliau lebih suka ikut dalam malam Bai'at Aqabah daripada beliau harus perang Badar. Walaupun perang Badar itu lebih dikenal oleh manusia, lebih dikenal oleh orang-orang. Kemudian beliau setelah itu beliau menjelaskan, beliau akan bercerita tentang kisah beliau mengapa beliau tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Beliau melanjutkan, qala wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aysar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwa. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuha fi tilkal ghazwa. Tentang perihal aku di saat aku tidak ikut serta dalam peperangan bersama Rasulullah SAW di perang Tabuk adalah kondisiku waktu itu adalah kondisi yang sangat mudah. Kondisiku waktu itu tubuhku memiliki kekuatan untuk berperang dan keadaanku mudah, tidak dalam kesusahan. Demi Allah, aku belum pernah memiliki dua kendaraan, dua onta yang aku bisa kendarai kecuali di saat terjadinya perang Tabuk tersebut. Yani kondisi Ka'ab bin Malik di saat adanya perang Tabuk itu beliau kondisinya sangat lapang. Tidak berat bagi beliau untuk berangkat ikut serta dalam perang Tabuk, tapi beliau tidak ikut berangkat padahal kondisi beliau mampu, kuat badannya dan punya kendaraan, bahkan lebih dari satu kendaraannya, bahkan beliau memiliki dua kendaraan. Baru saat itulah Ka'ab bin Malik memiliki dua kendaraan, padahal sebelumnya beliau belum pernah memiliki yang namanya dua kendaraan. Kemudian beliau lanjutkan, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilka al-ghazwah fa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi harrin shadid mustaqbala safaran ba'idan wa mafazan mustaqbala 'adadan katiran. فَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan, dan merupakan kebiasaan Rasulullah SAW setiap kali beliau ingin berangkat untuk bertempur, untuk berjihad lawan orang kafir, beliau memiliki kebiasaan. Oh, kebiasaan beliau yaitu beliau tidak terang-terangan mengajak manusia untuk berperang. kebiasaan Rasulullah SAW, tiap ada peperangan yang diinginkan oleh beliau, beliau tidak terang-terangan mengajak manusia, mengajak para sahabatnya untuk berperang. Ayo kita perang sekarang melawan kabilah fulan, melawan fulan. Tidak. Tapi beliau kebiasaannya melakukan tauriah. Melakukan tauriah, yaitu tauriah adalah menampakkan sesuatu yang bukan tujuannya. Misalnya beliau ingin memerangi daerah tersebut. Peperangan itu atau daerah yang dituju itu berada di arah barat misalnya. Kata Rasul, beliau pura-pura menuju arah timur, padahal beliau nanti balik akan menuju ke arah barat. Hal itu biar tidak diketahui oleh musuh. Ini merupakan siasat perang Rasulullah SAW. Beliau tidak koar-koar, tidak berterus terang kepada manusia semuanya, kita akan perang menuju ini. Tidak, tapi beliau melakukan tauriah. Beliau menampakkan sesuatu yang bukan tujuannya. Misalnya perang ada di selatan, beliau berangkat lewat utara, tapi nanti beliau menuju ke selatan. Tetapi pada peperangan Tabuk ini tidak demikian. Pada peperangan Tabuk, Rasulullah SAW mengumumkan kepada manusia, tidak seperti halnya peperangan yang lainnya. Rasulullah SAW sebelum peperangan Tabuk tidak seperti biasanya. Biasanya beliau menyembunyikan, tidak terang-terangan sekali, biar tidak sampai kabarnya ke musuh. Kecuali pada perang Tabuk. Pada perang Tabuk, Rasulullah SAW terus terang mengajak manusia, mengajak para sahabatnya untuk berperang. Dikarenakan beberapa sebab. Dikarenakan kata Ka'ab bin Malik, dikarenakan perang Tabuk itu terjadi pada musim saat-saat yang sangat panas. Dan juga perang Tabuk menuju tempat Tabuk itu adalah perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat jauh dan akan melewati daerah-daerah yang kering, tidak terdapat air di dalamnya. Dan juga pada perang Tabuk, pada tempat di Tabuk itu nanti akan menghadapi musuh yang jumlahnya sangat banyak, berkali-kali lipat dari jumlah kaum muslimin, puluhan ribu musuh yang akan dihadapi. Sehingga hal ini membutuhkan adanya pengumuman agar mereka bisa bersiap-siap, agar mereka bisa bersiap-siap untuk menghadapi pertempuran tersebut. Maka Rasul menerangkan kepada mereka bahwa akan diadakan pertempuran. Kaum muslimin pun bersiap-siap mempersiapkan perbekalan perangan mereka untuk menuju Tabuk. Dan kaum muslimin yang ingin ikut dalam perang Tabuk sangatlah banyak. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, wala yajma'uhum kitabu hafidhin yuridu bidzalika diwan. Qala Ka'ab, faqala rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah azza wa jalla. Kaum muslimin yang memenuhi panggilan Rasulullah SAW untuk berperang sangat banyak, sehingga atau dan tidak ada wala yajma'uhum kitabu hafidh, dan tidak ada buku catatan yang mendaftar siapa di antara mereka yang ikut perang dan siapa yang tidak ikut perang. Tidak ada buku absen siapa yang ikut perang dan siapa yang tidak ikut perang. Kemudian katakan, maka sedikit sekali orang yang tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Maka sedikit orang yang menginginkan untuk tidak ikut serta dalam peperangan tersebut, kecuali dia mengira bahwa dia tidak akan diketahui oleh Rasulullah SAW, bahwa dia perkara yang akan tersamarkan oleh Rasulullah SAW selama belum diturunkannya wahyu. Yani maksud dari ucapan Ka'ab di sini bahwa kaum muslim yang akan berangkat jumlahnya sangat banyak, sehingga yang tidak berangkat itu tidak diketahui ada berapa jumlahnya, sehingga hal itu bisa tersembunyi, mudah saja bagi seseorang untuk tidak berangkat karena orang yang mau berangkat itu sudah banyak. Rasul akan melupakan orang-orang yang tidak berangkat, akan tidak ketahuan siapa yang berangkat, siapa yang tidak berangkat. dikarenakan jumlah yang berangkat itu sangatlah banyak. Dan juga dikarenakan tidak ada buku tadi yang menulis siapa yang berangkat. Karena tidak ada buku, sehingga sangat mudah seseorang untuk tidak ketahuan bahwa dia tidak berangkat berperang. Ini maksud dari ucapan Anas bin Malik. Qala wa tafiqtu wa ghazwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa hina tabat ithmaru wa dilalu fa ana ilayha as'u fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'a wa tafiqtu aghdu likay atajahhaza ma'ahu fa arji' falam aqdi shay'an. Dan pertempuran Tabuk ini terjadi di kala buah-buahan sudah matang, sudah enak. Perang Tabuk terjadi di saat buah-buahan sedang dalam panen. Dan naungan-naungan di bawah pohonnya indah dan enak. Maka aku sangat senang dengan buah-buahan tersebut. Senang-senang dengan kondisi yang seperti ini yang ada di kampung kita. Kata jahaz maka Rasulullah SAW mulai mempersiapkan dirinya untuk berperang. Dan juga kaum muslimin semua mempersiapkan diri mereka untuk berangkat. Dan aku pun, kata Anas, kata Ka'ab bin Malik, dan aku pun mulai pergi. Dan aku pun pergi untuk bersiap-siap berangkat berperang bersama Rasulullah SAW. Tetapi aku baik lagi, aku mundur lagi. Aku mundur lagi dan tidak jadi ikut perang. Aku tidak bisa menentukan pendapatku apa, apakah aku harus berangkat atau tidak. Dalam keadaan hatiku mengatakan, aku mampu untuk berangkat, aku mampu untuk berangkat. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jiddu fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadiyan wal muslimuna ma'ah wa lam aqdi min jihadi shay'an thumma ghadawtu fa raja'tu wa lam aqdi shay'an falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa dafarata al ghazw fa hamamtu an artahila fa udrikahu ma ya laita li fa'al thumma lam yuqaddir li dhalik thumma lam yuqaddir dhalika li. Maka aku pun menunda keberangkatan sehingga waktu itu terus mengulur-ulurku disebabkan aku terus menunda-nunda tidak bersiap-siap untuk berangkat sampai manusia pun sudah siap semua dan Rasul pun besoknya berangkat bersama para sahabat radhiyallahu anhum menuju peperangan Tabuk. Dalam keadaan aku belum siap apa-apa, belum persiapan apa-apa, aku punya dua kendaraan. Saya belum siap untuk berperang. Kemudian aku pun pergi untuk siap-siap. Tetapi aku kembali mundur lagi. Tidak jadi ikut perang lagi. Tidak bisa memutuskan apakah dia harus ikut atau tidak. Dikarenakan dunia. Dikarenakan musim yang sangat enak sekarang. Tidak enak jika harus keluar berangkat berperang. Maka beliau bimbang. Sehingga terus hal itu menjadikan aku terlulu terus sampai orang-orang sudah berangkat semua berperang. Maka aku punya niatan, jika mereka berangkat berperang, aku akan menyusul mereka. Duhai itu terjadi. Duhai aku melakukannya, yani, andai kata aku menyusul mereka. Tetapi yang terjadi adalah aku tidak jadi menyusulnya. Yang terjadi adalah aku tidak jadi menyusul mereka. Sehingga setiap kali aku keluar dari rumah, aku tidak mendapati orang-orang kecuali orang-orang yang mendapat udur karena lemah, tidak mampu untuk berperang, orang tua, wanita, anak kecil, dan orang-orang munafik. Sehingga setiap kali aku keluar rumah di saat itu, kata Ka'ab bin Malik, tidaklah aku melihat pada diriku kebaikan kecuali aku ini sama seperti orang-orang yang tertuduh sebagai kaum munafikin atau orang yang memiliki udzur. Atau orang yang memiliki udzur, benar-benar ada udzur, tidak mampu untuk berangkat perang, sakit. Demikian. Tetapi itu tetap Anas bin Malik belum juga berangkat menyusul pasukan untuk ikut serta dalam peperangan. Kemudian beliau melanjutkan, "Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk." Faqala huwa jalisun fil qaum bitabuk ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengingatku di saat perjalanan sampai Tabuk. Namun ketika beliau telah sampai di padang Tabuk, sampai ke tempat Tabuk, beliau duduk di tengah-tengah para sahabat. Kemudian setelah itu beliau bertanya, di mana, apa yang diperbuat oleh Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burda'u wa nadharu fi 'atqayhi. Wahai Rasul, ada yang menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, apa yang diperbuat oleh Ka'ab bin Malik? Dia tidak kelihatan apa yang dia perbuat. Maka salah seorang dari Bani Salamah menjawab, ya Rasul, dia ditahan oleh pakaiannya yang indah dan kondisi yang ada di sekitarnya. Dari ditahan oleh dunianya. Maka Mu'adz bin Jabal mengkritik jawaban orang ini. Dia telah menjelekkan nama Ka'ab bin Malik. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal menimpali ucapannya orang tersebut. Buruk sekali apa yang kau ucapkan ini. Bisa makulkan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Demi Allah, kata Mu'adz bin Jabal menjawab celotehannya orang yang menjawab tadi bahwa Ka'ab bin Malik sibuk dengan dunianya. Maka kata Mu'adz bin Jabal mendengar jawaban orang tersebut di hadapan Rasulullah SAW yang menjelekkan nama Ka'ab bin Malik, kata Mu'adz, buruk sekali apa yang kamu ucapkan. Demi Allah ya Rasul, kami tidak melihat Ka'ab bin Malik kecuali dalam keadaan baik beliau. Beliau bukan termasuk orang munafik. Beliau adalah orang yang baik sepengetahuan kami. Demikian. Pasal kata Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun diam. Fabainahu ala dhalik ra'a rajulan mubayyidan yazuru bihi sarabu, faqala Rasulullah SAW, kun aba khaythamah fa'idha huwa abu khaythamah al-ansari huwa alladhi tasaddaq bisa'id tamri hina lamazahu al-munafikun. Kemudian Rasulullah SAW pun diam. Maka ketika itu beliau SAW melihat ada orang yang mengenakan pakaian serba putih yang bergerak-gerak di yang digerak-gerakkan oleh Fata Margana. Maka Rasulullah SAW menebak orang tersebut, engkau pasti adalah Abu Khaythamah. Maka benar orang itu adalah Abu Khaythamah. Dialah orang yang disebut dengan sahabah Abu Khaythamah. Dan beliau adalah orang yang pernah sedekah dengan satu sha'. Dengan satu sha'. Satu sha' adalah lima mud. Lima mud. Satu mud, satu genggam orang dewasa. Beliau pernah sedekah dengan lima mud. Dan dicela oleh orang-orang munafik. Kemudian Ka'ab melanjutkan ceritanya. Qala falamma balawani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan. Maka hari tersebut lalu sampai suatu ketika datang berita kepadaku bahwa Rasul SAW dan para sahabatnya dan kafilahnya sudah menuju pulang dari peperangan, dari perang Tabuk. Hadarani bathi fatafittu atadhakkarul kadhib. Maka datanglah penyesalanku. Rasulullah SAW sudah mau pulang. Aku sangat menyesal kenapa aku kemarin tidak ikut serta dalam perang tersebut. Maka mulai aku berpikir untuk membuat alasan-alasan dusta di hadapan Rasulullah SAW. Tentu Rasul akan mencariku. Maka aku mulai berpikir, aku akan berdusta, memberikan suatu alasan yang tidak benar, yang tidak hakikatnya. Aku berpikir untuk berdusta di hadapan Nabi SAW. Dan aku berpikir bagaimana aku akan bisa keluar dari kemurkaan dan kemarahan Rasulullah SAW, sehingga aku meminta bantuan kepada keluargaku untuk mencarikan solusi apa yang terbaik, apa yang harus aku lakukan agar Rasulullah SAW tidak murka terhadapku. Falamma qila, kemudian ada kabar lagi, inna Rasulullah SAW qad adalla qadiman, bahwa Rasulullah SAW telah sampai. Bahwa Rasulullah SAW sudah sampai ke Madinah. Sudah sampai. Zaha anni al-batilu hatta araftu anni lam anju minhu bisyai'in abada. Ketika mendengar bahwa Rasul sudah sampai Madinah, tiba-tiba saja hilanglah rencana jelekku, hilanglah rencana dusta yang aku ingin katakan kepada Rasul SAW. Tiba-tiba aku tidak mau berdusta di hadapan Rasul SAW, dan aku juga mengetahui bahwa aku tidak akan selamat dari marahnya Rasul SAW. Tapi dia ingin jujur. Fajma'tu sidqahu, maka aku bertekad untuk jujur, mengemukakan alasanku di hadapan Rasul dengan jujur, dengan sebenar-benarnya, tidak mau berdusta. Sampailah Rasul SAW di kota Madinah, dan diantara kebiasaan Rasul SAW ketika beliau sampai dari safarnya, pulang dari safar, beliau memiliki kebiasaan itu, beliau pertama kali ketika beliau sampai dari safar pulang ke rumahnya, beliau tidak langsung menuju rumah, tapi beliau menuju masjid terlebih dahulu dan sholat dua rakaat. Kemudian setelah beliau sholat dua rakaat dari pulangnya, dari pulang dari perang Tabuk, beliau duduk menghadap para sahabatnya, menghadap orang-orang yang tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Jadi orang-orang yang tidak ikut peperangan itu mereka sudah berkumpul di masjid menunggu Rasulullah SAW datang. Rasulullah SAW datang, beliau sholat dua rakaat, kemudian beliau menghadap kepada mereka, duduk bersama mereka. Faja'ahul mukhallafuna ya'tadiruna ilaihi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Maka datanglah orang-orang yang tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Mereka berkumpul di masjid itu untuk menemui Rasulullah SAW. Mereka mengutarakan alasan-alasan mereka, dan mereka bersumpah di hadapan Rasulullah SAW tentang alasan-alasan mereka tersebut. Satu-satu maju alasannya dia sebutkan. Orang munafik juga maju, semua maju menyebutkan alasannya, sampai-sampai bersumpah dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai datanglah giliranku, kata Ka'ab bin Malik, datanglah giliranku, giliran aku yang akan maju menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menyalami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun tersenyum kepadaku dengan senyuman orang yang marah, dengan senyuman orang yang marah. Tsumma qala ta'ala, kemarilah, kesinilah wahai Ka'ab. Maka aku datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai aku duduk di hadapannya. Kemudian beliau mengatakan kepadaku, "Ma khallafak, apa yang membuatmu tidak ikut serta dalam peperangan? Alam takun fadibta'ta dhahraka, bukankah kamu sudah membeli dua kendaraan, dua unta untuk kamu kendarai? Bukankah kamu mampu untuk berperang?" Maka Ka'ab bin Malik terkena oleh pertanyaan Rasulullah SAW tersebut. Maka beliau tantas menjawab, "Qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu 'inda ghairik." Ya Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya aku duduk bukan di hadapanmu, seandainya aku duduk di hadapan ahlu dunia, maka aku bisa untuk keluar dari problem ini. Aku bisa membuat alasan-alasan dusta agar aku terlepas dari kemurkaan orang ini, agar aku bisa mendapat udzur darimu. Dan aku termasuk orang yang telah dikaruniai jadalan, pandai dalam bicara. Ka'ab bin Malik adalah orang yang pandai dalam berbicara, dalam bahasa Arab. Beliau pandai dalam berdebat, Ka'ab bin Malik. Aku mampu untuk membuat alasan-alasan dusta jika aku berada di hadapan orang selain ini. Dan aku juga memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tetapi demi Allah, aku mengetahui, aku yakin, jika aku berbicara kepadamu, mengutarakan alasan-alasan dustaku di hadapanmu, maka lain haddatsuka al-yawma haditsan kadzibin tardha bi anni la yushikanna Allahu usfitaka alayya. Dan aku mengetahui jika aku mengabarkan kepadamu hari ini dengan kabar dusta, dengan alasan dusta ya Rasul, kemudian engkau menerima alasanku dan engkau pun ridho terhadapku, maka aku khawatir. Aku khawatir Allah murka terhadapmu disebabkan diriku. Jika aku berbuat sebagaimana orang-orang lain meminta uzur, sampai bersumpah dengan mengatasnamakan Allah, kemudian engkau memberikan uzur kepada mereka, aku juga mampu. Tetapi aku khawatir jika Allah murka terhadapmu disebabkan perbuatanku ini. Tetapi jika aku mengabarkan kepadamu dengan berita yang benar, dengan realita yang terjadi pada diriku, dan engkau pun marah, murka terhadapku, maka aku hanya memohon kepada Allah, semoga akibat dari ini adalah kebaikan. Demi Allah ya Rasul, maka nadi min uzur. Demi Allah, tidak ada alasan bagiku, tidak ada uzur apapun bagiku untuk berangkat bertempur. Aku salah, dan tidak ada alasan apapun bagiku untuk tidak ikut serta dalam peperangan bersamamu. Jujur, Ka'ab bin Malik jujur, tidak mau membuat alasan-alasannya dusta sehingga mendapat udur. Dan diriwayatkan Rasulullah SAW tidak, Ka'ab bin Malik tidak mau berdusta di hadapan Rasulullah SAW. Demi Allah ya Rasul, tubuhku waktu itu sangat kuat dan kondisiku sangat memungkinkan untuk berperang, tetapi aku tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, amma hadza faqad sadaq, adapun ini, adapun kamu, maka kamu telah jujur. Berdirilah sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini. Pergilah kamu sampai Allah akan memutuskan perkara ini. Kemudian aku berpaling ke Rasulullah SAW dan aku pergi. Tiba-tiba wasara rijalun min Bani Salamah, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengikutiku dari belakang, dari kaum Bani Salamah. Mereka mengatakan kepadaku, demi Allah, kamu ini, kami tidak mengetahui bahwa kamu pernah berbuat suatu dosa sebelum ini. Baik, kami belum pernah tahu kamu melakukan perbuatan sejelek ini. Kenapa kamu tidak mampu untuk membuat alasan sehingga Rasulullah SAW akan memberikan udzur kepadamu, sebagaimana halnya orang-orang lain meminta alasan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memberikan udzur kepada mereka. Sungguh telah cukup, kata mereka, kata orang-orang ini, mereka mengatakan kepada Ka'ab, sungguh telah cukup dosamu itu diampunkan oleh Rasulullah SAW dengan istighfarnya. Dengan istighfarnya Rasulullah SAW. Jadi ketika itu orang-orang yang minta udzur untuk diberi udzur, mereka datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan udzur kepada mereka dan memintakan ampun kepada mereka. Nah, kata orang-orang yang mengikuti Ka'ab bin Malik ini, mengejar Ka'ab bin Malik, mengatakan, kamu buat alasan palsu, nanti Rasul meminta istighfar, meminta ampunan kepada Allah, kamu juga termasuk diampuni dosamu, tidak perlu kamu jujur. Sampai-sampai aku terbawa oleh rayuan mereka, oleh bujukan mereka. Sampai-sampai aku ingin kembali kepada Rasulullah SAW dan aku mendustakan diriku. Maka aku bertanya kepada mereka, hal laki ya hadza ma'i ahadun, apakah ada orang yang mengalami hal yang seperti ini, seperti aku? Apakah ada selain aku yang mengalami peristiwa ini? Maka mereka menjawab, iya ada. Ada dua orang yang sama sepertimu. Dia mengemukakan alasannya di hadapan Rasulullah SAW seperti kamu, tidak ada udzur, dia jujur. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan kepada mereka berdua seperti apa yang kamu katakan, seperti apa yang beliau katakan kepadamu. Rasul mengatakan kepada mereka berdua seperti apa yang Rasul katakan kepadamu. Siapa mereka? Kata Ka'ab bin Malik, siapa mereka? Mereka menjawab, mereka berdua adalah Murarah bin Rabi' al-Amri dan yang kedua adalah Hilal bin Umayyah al-Waqidi. Yang kedua adalah Hilal bin Umayyah. Inilah tiga orang yang tidak ikut serta dalam peperangan. Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah. Adapun Hilal dan Murarah, mereka adalah orang yang soleh. Mereka berdua adalah orang yang soleh. Mereka pernah ikut serta dalam perang Badar. Telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi aku pergi, kata Anas bin Malik, aku pun pergi dan tidak mau menghiraukan ucapan mereka lagi. Mereka mengajakku untuk berdusta di hadapan Rasul, aku tidak mau, dikarenakan aku tahu bahwa aku memiliki dua teman tadi, yang mana mereka adalah orang soleh. Kemudian datanglah keputusan yang Allah putuskan, maka Rasulullah SAW melarang manusia, melarang para sahabat untuk mengajak bicara kita bertiga. Rasulullah SAW melarang sahabat kaum muslimin seluruhnya untuk mengajak bicara aku dan kedua sahabatku yang senasib dengan aku. Fajtanabanan nas, maka manusia pun menjauhi kami. Taghayyaru lana, mereka berubah sikapnya dengan kami. Ka'ab bin Malik yang dahulu disambut oleh para sahabat, memiliki banyak teman, semua itu berubah. Semua sudah menjauh dari aku. Semua sudah berubah sikapnya denganku. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard, sampai-sampai diriku merasa, sampai-sampai tanakkarat li fi nafsi, sampai-sampai diriku merasakan bahwa bumi ini sudah tidak kenal denganku lagi, karena kan asingnya beliau di tengah-tengah orang banyak. Sampai-sampai bumi yang aku pijak ini sudah tidak kenal aku, dan seakan-akan aku tidak pernah mengenal bumi ini. Ini sempitnya kondisi beliau. Beliau tidak ada yang mau menyapa, tidak ada yang mengajak bicara beliau. Falabithna ala dhalika khamsina laylah, maka hal itu pun kami didiamkan oleh mereka, tidak digubris, tidak dianggap oleh orang, oleh manusia, selama 50 malam. 50 malam bukan waktu yang sedikit. Adapun kedua sahabatku yang tidak ikut serta dalam perangan tadi, maka mereka, yang mereka lakukan adalah berdiam diri di rumah, duduk di rumah, setiap hari menangis dan menangis. Adapun aku, maka aku adalah orang yang paling muda di antara tiga sahabat, di antara tiga orang yang mendapat hukuman ini. Aku adalah orang yang paling muda di antara tiga orang yang mendapat hukuman dari Rasulullah SAW dikarenakan tidak ikut serta dalam peperangan. Dan aku juga adalah orang yang lebih tahan dengan ujian. Aku lebih bisa menghadapi ujian daripada mereka, bila mereka sudah tua. Maka fakuntu akhruju fa ashhadu sholata ma'al muslimin, sekalipun kondisinya demikian, aku masih kuat menghadapi ujian ini. Aku pun masih berangkat sholat bersama kaum muslimin, dan aku juga masih masuk pasar. Aku masih berkeliling di pasar belanja, walaupun tidak ada seorang pun yang mengajak bicara. Dan aku datang kepada Rasulullah SAW, fausallimu alaihi. Suatu ketika aku datang menghadap Rasulullah SAW, aku menyalami beliau, dan beliau tidak menjawab salamku. Aku datang kepada Rasulullah SAW setelah selesai sholat, dan beliau tidak menggubrisku. Aku menyalami beliau, apakah beliau menjawab salamku? Ternyata beliau tidak menjawab salamku. Tsumma usalli qariban minhu, di saat yang lain pula aku sengaja sholat dekat dengan Rasulullah SAW di masjid, dan aku mencuri-curi pandang ingin melihat apakah Rasul melihat aku. Faida akbal itu, ternyata ketika aku dalam kondisi sholat, Rasul memandangku. Tetapi ketika aku selesai sholat dan aku melihat Rasul, Rasul menolakkan pandangannya, jadi tidak mau melihat aku. Rasul tidak mau melihat aku. Tetapi ketika aku tidak melihat beliau, beliau melihatku. Ketika aku sholat, beliau melihat aku. Tetapi ketika aku melihat, menoleh kepada beliau, beliau memalingkan, bermusa muka, tidak mau melihat wajahku. Dan beliau kuat, masih bisa menghadapi ujian ini. Hatta tala dzalika anni min jafwatil muslimin, terus hal itu berlalu sangat panjang. Yani kaum muslimin bersikap keras terhadap aku, tidak mau menganggap diriku. Kemudian aku pun berjalan. Famasyaitu hatta tasawwartu jidara haitin. Kemudian aku berjalan naik ke atas tembok saudaraku. Ini Abi Qatadah. Aku miliki saudara namanya Abu Qatadah. Dia adalah saudara sepupuku. Dia anak dari pamanku dan dia adalah orang yang paling aku cintai. Dia termasuk orang yang dekat dengan aku. Fasallamtu alaihi. Maka aku naik ke tembok rumahnya, aku memberikan salam kepadanya dan dia demi Allah tidak menjawab salamku. Dia diam, beliau diam, tidak mau menjawab salamku, mengacuhkanku. Fakultu lahu ya Aba Qatadah, ansyuruka billah, hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah. Fasakata fa'udtu fanasyattu, fasakata fa'udtu fanasyattu, faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Aku datang kepada beliau dan aku memberikan salam kepadanya. Padahal beliau adalah satu-satunya orang yang paling aku cintai. Tapi dia tidak menjawab salamku. Kemudian aku mengatakan kepadanya, wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu karena Allah. Ansyuruka billah, aku bertanya kepadamu karena Allah, apakah kamu mengetahui, bukankah kamu tahu bahwa aku ini adalah orang yang sangat cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Beliau Abu Qatadah tidak menjawab. Diulang lagi pertanyaannya, bukankah kamu tahu bahwa aku adalah orang yang sangat cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Beliau tidak mau menjawab. Sampai yang kali ketiga beliau baru menjawab, Allah dan Rasulnya ya, Allahu a'lam, Allahu wa rasulu a'lam. Beliau cuma menjawab dengan kata Allahu wa rasulu a'lam. Padahal beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Ka'ab bin Malik. Tahu, Abu Qatadah tahu bahwa si Ka'ab ini adalah orang yang cinta dengan Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, tetapi tidak mau diajak bicara dikarenakan Rasul memerintahkan untuk tidak mengajak bicara Ka'ab bin Malik sampai batas waktu yang ditentukan. Maka beliau terakhir menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Tafadhat aynaya, tafadhat aynaya, maka tumpahlah air mataku di saat itu. Tawallaitu hatta tasawwartu jidar. Kemudian aku pun berpaling, pergi dari rumah sahabatku tersebut. Dan ketika aku berjalan di tengah pasar, tiba-tiba ada seorang petani yang memanggilku. Petani dari Syam, dari daerah Syam. Dia termasuk seorang petani yang biasa menjual barang dagangannya di Madinah. Tiba-tiba petani tersebut, orang tersebut berteriak dan mengatakan, siapa yang menunjukkan kepadaku seorang yang bernama Ka'ab bin Malik? Maka manusia pun mengisyaratkan kepadaku. Manusia pun mengisyaratkan kepadaku bahwa inilah Ka'ab bin Malik. Maka petani itu, orang tersebut, pedagang tersebut datang mendekati Ka'ab bin Malik dan memberikan kepadaku sebuah surat, sepucuk surat dari Raja Ghassan. Jadi ternyata orang ini merupakan utusan dari Raja Ghassan, raja yang kafir. Dan aku bisa membaca dan menulis. Faqara'tu, kemudian aku membaca surat tersebut. Ternyata isinya adalah amma ba'd. Jadi raja tadi, fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bi dari hawani wa lam yad'i fal haqqu bina wasi. Amma ba'd, adapun setelah itu, telah sampai berita kepadamu, kepadaku, pada si tulis dalam surat ini isinya, telah sampai berita kepadaku bahwa sahabatmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabatmu telah bersikap keras terhadapmu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kamu sebagai orang yang hina di muka bumi ini. Disebabkan dan Allah juga tidak pernah menjadikan kamu ditelantarkan haknya. Maka susullah kami. Maka datanglah kamu ke negeri kami sehingga kami akan menghiburmu. Sebuah surat panggilan dari Raja Ka'ab. Dia mendengar bahwa Ka'ab bin Malik diperlakukan dengan perlakuan yang demikian, maka raja ini memanggil mengutus seorang untuk mengirimkan surat kepada Ka'ab bin Malik untuk mengajak dia masuk ke agama kufur. Maka ketika aku baca, aku pun menggerutu. Ini adalah musibah yang baru lagi. Ini adalah cobaan yang berat. Kata yang mampu bihat tanawur fajasar kumar. Kemudian aku pulang ke rumah dan aku membakar surat tersebut. Hatta idha mabat arba'un minal khamsin. Kemudian setelah lewat, kemudian demikian terus keadaannya sampai lewat 40 hari. Tinggal 10 hari lagi. Lewat 40 hari. Wastalbathul wahyi. Dalam keadaan aku masih terus mengharap kapan wahyu akan datang, kapan aku bisa mendapat maaf dari Allah dan Rasulnya. Aku terus setiap hari menanti-nanti wahyu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lewatlah 40 hari dalam kondisi yang sangat susah bagiku ini. Tiba-tiba lewat 40 hari, tiba-tiba ada seseorang yang datang kepadaku, dan dia, orang ini adalah utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut datang ke rumahku dan mengatakan, sesungguhnya Rasul memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Sesungguhnya Rasul memerintahkanmu untuk menjauh dan tidak mendekat istrimu sendiri. Fakultu, maka aku bertanya kepada utusan Rasul tersebut, apakah aku harus mentalaknya? Apakah aku harus mentalaknya atau cukup aku menjauh dari istriku? Kalaulah, jangan, bukan ditolak, tetapi menjauhlah kamu, jangan dekati istrimu lagi. Maka aku katakan kepada istriku, ilhaqi bi ahli, pulanglah kamu ke rumahmu. Aku katakan kepada istriku, pulanglah kamu ke rumahmu sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini. Kemudian utusan tersebut juga datang kepada kedua sahabatku yang senasib denganku. Mereka datang kepada dua sahabatku tadi untuk menyampaikan perintah Rasulullah SAW bahwa mereka harus menjauhi dari istrinya. Maka datanglah istri Hilal bin Umayyah, istri salah seorang sahabat, salah seorang dari tiga orang yang mendapat hukuman tersebut. Datanglah istri Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah SAW. Istri Hilal bin Umayyah mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun ba'ih. Wahai Rasul, sesungguhnya Hilal, suamiku, adalah orang yang sudah amat tua usianya. Beliau adalah orang yang sudah sebatang kara, tidak ada lagi yang membantunya, tidak ada lagi pembantu yang bisa membantu dia kecuali aku. Apakah aku juga harus menjauh darinya, ya Rasul? Apakah kamu tidak suka jika aku membantunya, ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, bukan, tetapi walakin la yaqraban lak, tetapi jangan sekali-kali dia mendatangimu. Tidak apa kamu berbuat membantu dia, tapi jangan sampai dia mendatangimu. Faqalat, maka wanita itu yang istri Hilal bin Umayyah, salah seorang sahabat yang mendapat hukuman seperti Ka'ab, istri Hilal mengatakan, demi Allah, setelah itu suamiku tidak pernah bisa bergerak dan terus sehari-harinya dia menangis dan menangis dari hari pertama sampai selesainya hukuman tersebut. Setiap hari Hilal bin Umayyah nangis dan menangis, tidak sedih. Kemudian sebagian keluargaku datang kepadaku dan mengatakan, "Law ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik." Jikalau kamu minta izin kepada Rasulullah SAW agar istrimu membantumu sebagaimana juga diizinkan kepada Hilal bin Umayyah. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, "Tidak, aku tidak akan minta izin kepada Rasulullah SAW sebagaimana halnya istri Hilal bin Umayyah. Aku tidak tahu apa yang akan dijawab oleh Rasulullah SAW jika aku minta izin kepadanya, sedangkan aku masih muda." Hilal bin Umayyah sudah tua, maklum, dimaklumi, beliau sudah sangat tua. tapi aku masih muda. Aku tidak tahu apa jawabannya akan dikatakan Rasulullah SAW kepadaku nanti. Kemudian setelah itu, aku menjauh dari istriku selama 10 hari dan berlalulah 50 malam. Kemudian umma salatu salat al-fajr subaha 50 lailah. Kemudian aku salat subuh pada pagi hari yang ke-50 itu. Aku salat subuh di salah satu rumah keluarga kami. Tidak salat di masjid lagi dikarenakan beliau tidak tahan menghadapi hujan yang sangat berat ini. Sehingga mereka kalau salat di rumah. Ketika aku selesai dari salat, sabaina ana jalisun 'alal hal allati dzakara Allah taala minna. Kemudian ketika aku selesai dari salat dan jiwaku terasa sangat sempit. Wadhaqat 'alayya al-ard. Bumi yang luas ini terasa amat kecil. Tiba-tiba ketika aku sedang merenung, aku mendengar suara teriakan dari atas gunung. Suara orang yang berteriak dengan suara yang amat keras. Ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Fakharartu sajidan, maka seketika itu juga ketika aku mendengar ucapan itu, aku langsung sujud. Wa'araftu, dan aku yakin bahwa telah datang ke lapangan untukku. Fa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitaubah. Ternyata Rasulullah sallam telah mengumumkan bahwa Allah telah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik dan juga ketiga sahabatnya. Maka setelah Rasulullah SAW mengumumkan diterimanya taubat Ka'ab dan para sahabat dan dua sahabatnya tersebut di saat salat subuh, maka manusia pun menyampaikan berita, maka orang-orang pun menyampaikan berita itu kepadaku dan juga menyampaikan berita itu kepada kedua sahabat yang senasib denganku. Kemudian ada orang yang menunggang kuda, dia datang ke rumahku, dia memberikan kabar gembira kepadaku bahwa Rasul telah mengampunkan dan Allah telah menerima taubatnya. Maka aku pun sangat gembira dengan berita tersebut dan aku melepas kedua pakaianku dan aku berikan kedua pakaianku tersebut kepada orang tadi, orang yang datang membawakan kabar gembira tersebut kepadaku sebagai hadiah untuk dia. Padahal demi Allah, kata Ka'ab bin Malik, demi Allah aku tidak memiliki pakaian kecuali dua pakaian tadi. Aku berikan keduanya untuk hadiah orang yang telah berikan kabar gembira tersebut kepadaku. Kemudian aku pun meminjam pakaian orang lain dan aku mengenakannya. Kemudian aku pun berangkat menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat aku berjalan menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pun berbondong-bondong mereka menemuiku. Berbondong-bondong mereka akhirnya menemuiku, semuanya menemuiku. Mereka memberikan kabar gembira dengan Allah menerima taubat. Sampai aku masuk ke masjid dan aku melihat Rasulullah SAW sudah duduk di majlis bersama para sahabatnya. Ketika aku masuk masjid, maka Talha bin Ubaidillah berdiri cepat-cepat dan bergegas menuju diriku, kemudian menyalamiku dan memberikan kabar gembira kepadaku. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang berdiri menghormatiku, menyambutku selain Talha tersebut. Maka aku tidak pernah melupakan Talha bin Ubaidillah. Kemudian Ka'ab melanjutkan, kemudian aku menyalami Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terlihat tampak dari wajah beliau berseri-seri kesenangan dan kegembiraan yang sangat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, bergembiralah wahai Ka'ab dengan hari yang engkau alami sejak dengan hari ini yang tidak pernah engkau alami sejak dilahirkannya ibumu. Faqultu amin indika ya Rasulullah. Kemudian aku mengatakan, apakah ini dari sisimu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW menjawab, bukan, ini bukan dari sisiku, tapi ini turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sifat Rasulullah SAW, jika beliau bahagia, wajah beliau sangat terang, cerah sebagaimana rembulan. Dan kami mengetahui bahwa beliau sangat tenang di saat itu. Kemudian aku duduk di hadapan beliau dan aku mengatakan, ya Rasulullah, dan aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya termasuk dari taubatku aku bertekad untuk mengeluarkan seluruh hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah SAW, tahanlah sebagian dari hartamu, jangan semuanya kamu sedekahkan, tahanlah sebagian dari hartamu, itu lebih baik bagimu. Kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, sebagai ya Rasul, aku telah menahan yang ada, menahan sebagian yang ada di Khaybar. Kemudian ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanku dengan kejujuran. Wa inna min taubati, dan termasuk taubatku adalah aku tidak akan berbuat kedustaan setelah ini lagi seumur hidupku. Kata kambingan ganti antara, dan termasuk dari taubatku setelah ini aku tidak akan berucap kata dusta setelah ini. Fa wallahi, demi Allah, ma alimtu ahadan minal muslimin, aku tidak pernah mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diuji disebabkan kejujurannya sejak peristiwa itu, dan hasilnya lebih baik dari ujian yang menimpa diriku. Apa hasil dari ujian tersebut? Hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Ka'ab bin Malik ini dan kedua sahabatnya dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabi'uuhu fi sa'atil 'usrah, sampai innahu bihim ra'ufur rahim, wa 'ala thalathati alladziina khulifu, dan terhadap ketiga orang yang dihukum dan ditinggalkan dan tidak diajak bicara sampai ketika bumi itu telah terasa sempit bagi mereka, mereka bertaubat dan mereka jujur. Hatta balau, sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur. Kemudian kata Ka'ab, ayat ini turun karena peristiwa Ka'ab dan kedua sahabatnya tadi. Kemudian kata Ka'ab, demi Allah, Allah tidak pernah memberikan nikmat yang lebih besar daripada kenikmatan ini disebabkan kejujuranku setelah masuk Islamnya aku. Maka aku tidak pernah berbuat kedustaan sama sekali. Aku pun waktu itu aku bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan jujur ini, disebabkan jika aku dusta di saat itu, maka tentu aku akan binasa bersama orang-orang yang binasa, kaum munafikin. Dan Allah menurunkan wahyu tentang orang-orang munafik yang minta udur, meminta alasan dengan alasan dusta. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah ketika kamu kembali dari peperangan agar kamu membiarkan mereka, maka berpalinglah dari mereka, sesungguhnya mereka itu adalah kotor. Dan mereka orang munafik akan dilemparkan ke dalam jahanam disebabkan apa yang mereka perbuat. Mereka bersumpah kepadamu agar kamu ridho terhadap mereka. Peristiwa orang-orang munafik yang meminta udzur di hadapan Rasulullah dengan alasan-alasan dusta. Jika kamu ridho terhadap mereka, maka sungguhnya Allah tidak pernah ridho terhadap orang-orang fasik. Inilah ayat-ayat yang turun kepada Ka'ab bin Malik tentang peristiwa Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya tadi. Kunna kullifna ayyuhat talada ala amri yuraika alladina qabila minhum Rasulullah SAW hina halaku lahum fabaya'ahum mustaghfar lahum. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخلفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن خلف له واعتذر إليه فقبل منه متفق عليه. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW berangkat menuju perang Tabuk di hari Kamis, dan beliau senang jika beliau safar, beliau berangkat di hari Kamis. Dan dalam riwayat yang lain, beliau tidaklah datang dari safar kecuali di waktu duha. Dan kebiasaan beliau ketika beliau datang dari safar, beliau selalu mendahulukan masjid dan sholat di masjid 2 rakaat, kemudian duduk di masjid sebelum pulang ke rumah. Inilah kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis ini terdapat banyak faedah, mungkin kita bisa ambil faedah-faedah dalam hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Ila huna wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.